hidupku engkau hancurkan. Bisik hati kecilku, saatnya nanti pasti kan terjadi. Kisah kasih sayangku kau hianati dan berpaling pada sahabat karibku. Sampai hati aku sadar, bukan aku curahan kalbumu. Janganlah kau ulangi aku yang pertama. Berjanjilah sayang bahwa dia kasih yang satriamu. Kini aku sadar, bukan aku curahan kalbumu. Jangan kau ulangi aku yang pertama. Berjanjilah sayang bahwa dia kasih yang sadar, bukan aku curah.